mudah-mudahan nanti malam kita bisa menampilkan bagus banget. Ya okay. Dong, amin. Tes dulu dong. Oh, yeah, dan terima kasih kan ya. Sama aku sama Dede. Ah. Yeah. Kau kembali, sikapmu sungguh.